Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah reportase Radio Kekuningan bersama saya Ihsan. Simulasi pembelajaran tatap muka kembali disambut riang gembira oleh semua siswa-siswi Kuningan Jawa Barat. Mengacu dari sambutan Bupati Kuningan Jawa Barat serta surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, simulasi harus sesuai protokol kesehatan selama 1 pekan ke depan. Bapak Oon Suharyono, Humas SMPN 2 Jalaksana mengungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya Oon Suharyono, mewakili SMP Negeri 2 Jalaksana selaku bidang humas, akan menyatakan bahwa SMP Negeri 2 Jalaksana telah dan sedang melaksanakan kegiatan simulasi KBM tatap muka sejak hari Senin tanggal 2 November 2020 dan dijadwalkan sampai dengan hari Sabtu. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Bapak Bupati Kuningan ketika berpidato pada kegiatan Bulan Bahasa di daerah Cilimus dan ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang menyatakan sekolah boleh menyelenggarakan kegiatan simulasi pada awal November, tepatnya tanggal 2 November tahun 2020. Untuk teknis pelaksanaannya, di SMP Negeri 2 Jalaksana, kegiatan simulasi KBM tatap muka dilaksanakan menggunakan shift, yakni hari Senin dan Selasa untuk kelas 7, hari Rabu dan Kamis untuk kelas 8, dan hari Jumat serta Sabtu untuk kelas 9, di mana setiap rombel dibagi menjadi 2 kelas dengan jumlah maksimum tiap kelas adalah 16 orang. Pelaksanaan kegiatan simulasi tatap muka, dan saya berharap selaku pribadi, selaku guru dan mewakili teman-teman dari jajaran insan pendidikan di SMP Negeri 2 Jalaksana, berharap pandemi COVID-19 ini segera selesai, segera reda, sehingga kegiatan KBM bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itu harapan dari kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jadilah generasi pelajar, pelopor kesehatan diri sendiri di masa pandemi. Terus semangat gapai cita mulia untuk Indonesia berkah. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.